Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena Engkau terus memimpin jalan kehidupan kami. Dan kami mohon biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini juga boleh menuntun kami, memimpin jalan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami, siapkan hati, pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati hambamu Pendeta Yusuf Pangestu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga urapi, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami dan berbicara kepada setiap kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum Bapak Pendeta Pangestu akan menyampaikan firman Tuhan, kita akan baca terlebih dahulu nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Ada beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, kita buka Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 15. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 15 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Pada Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Kita buka 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Terakhir kita buka Roma 5, Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Roma pasal 5 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 3 dan ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Saudara-saudara, lihat saya aneh hari ini. Tangannya dipikul oleh tali. Kemarin saya jumpa dokter, dia mengatakan pas hari sengsara Yesus dirasakan oleh Pangestu, apa itu sengsara, apa itu sakit. Saya mengatakan Yesus pikul salib, saya pikul tangan kanan aja susah. Iya. Harusnya saya batalkan tidak khotbah hari ini. Tapi saya terus berpikir, Yesus begitu bersengsara, tapi dia tetap pikul salib. Tetap laksanakan tugas panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan saya harus belajar, jangan tolak pelayanan. Saya masih ada kesempatan, maka saya harus tetap ambil bagian dalam pelayanan. Maka pagi hari ini saya ada di tengah-tengah kita, saya kasih tahu gembala, saya tidak pakai jas, tidak pakaian lengkap, pakaian nasional batik. Dan tangan saya ini di sebelah kanan itu dalamnya dikasih lubang gede supaya bisa masuk. Jadi tidak kelihatan. Baik saudara-saudara, pada waktu saya duduk di bawah melihat salib, ada tiga salibnya. Satu aja cukup, ini pasang tiga. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, mana yang bertobat? Ada dua orang yang ikut disalibkan, kanan atau kiri? Yang kanan atau yang kiri? Hah? Yang kanan atau yang kiri? Saya kira tidak penting kanan kiri. Tapi ada satu yang bertobat. Kita di antara kita, kalau kita lihat gereja kita ada 3 salib, kita akan tanya, aku yang mana? Yang bertobat atau tidak? Itu sangat penting. Saya kira boleh pasang terus ya, 3 itu. Tiap kali masuk, kalau belum bertobat, bertobatlah. Mudah-mudahan kita di antara ini semua adalah orang yang di dalam salib itu yang bertobat. Yang belum bertobat, jangan hina mereka. Jangan abaikan tugas panggilan kita. Kita tetap akan menjadi saksi garam dan terang, terus mempengaruhi mereka sehingga gereja kita ini hanya 1 salib. Amin. Mengapa jadi 1? Salib itu mengapa bisa jadi 1? Karena pikulan salib itu hanya dengan arti bersama-sama. Bersama-sama dengan Kristus. Kita berpikul salib bersama-sama dengan Kristus. Maka kita di dalam salib. Salib di dalam kita, kita di dalam salib. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Dia dengan kita sudah menjadi 1. Maka Paulus selalu mengatakan, di mana saja dia mengatakan, bukan lagi saya, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Saya sudah hidup di dalam dia, bukan lagi aku. Yang lama sudah disalibkan, yang baru saya ini bersama-sama dengan Yesus memikul salib dan bangkit kembali. Jangan lupa bangkit kembali. Sudah punya hidup yang baru, bro, bukan terus disalibkan. Dulu GKY mana itu? Pondok Indah, waktu dia masih di Pondok Indah. Contohnya juga aneh. Dia pasang salib. Yesus masih di dalam salib. Waktu saya khotbah, saya nyindiri. Gereja ini doa apa saja Tuhan tidak akan dengar. Marah mereka. Mengapa Tuhan tidak mau dengar dan tidak bisa dengar? Saya mengatakan, dia bohot. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya, bantu saya. Bukan dia tidak mau bantu. Karena gerejamu, Yesus masih disalibkan. Yesus kita bohot. Itu orang Jakarta. Jangan sampai kita buat gereja kita ini Yesus bohot. Itu sangat penting. Apa itu salib dan apa itu sengsara? Apa itu tema yang mengatakan bahwa makin kita ditindas, makin kita di dalam sengsara, makin kita boleh rasakan berkat dari Tuhan. Enak aja tema ini. Mau enggak? Mau enggak? Maulah. Makin ditindas, makin berkembang. Coba aja besok. Saya kira tidak ada yang mau demikian. Tapi justru itu adalah rahasia di dalam hidup kerohanian kita. Makin ditindas, makin engkau memperhatikan engkau ini siapa. Makin kamu melihat salib itu ada 3, makin kita melihat aku ini yang di mana. Yang sudah bertobat atau belum bertobat. Kalau belum bertobat, pikullah sampai kiamat. Tapi tidak, kita justru bertindas di dalam Kristus dan kita sudah bangkit dari maut dan kita punya kuasa untuk menghadapi masalah-masalah yang menindas kita. Maka makin menindas kita, makin kita ada kekuatan menghadapi masalah. Keluaran pasal 1 yang kita bacakan tadi, bahwasanya pada waktu itu Yakub mempunyai 70 anak yang semua ada di dalam Mesir dan Yusuf ada di situ. Begitu kita sebut Yusuf, kita mau tahu Yusuf itu apa. Pada waktu Yusuf terus bertanya kepada kakak-kakaknya itu tentang papanya, tentang keadaan kampungnya. Saudara-saudara semua takut. Kalau-kalau nanti bapa kita Yakub sudah tidak ada, pasti kita ditindas oleh Yusuf. Tetapi Yusuf mengatakan, justru engkau kalian ini menganiaya saya. Akhirnya saya dijual. Semua di dalam kehendak Tuhan. Jadi kita dapat tindisan, tekanan selalu mungkin di dalam kehendak Tuhan. Yusuf, apa artinya? Ayo yang duduk kita ini sama-sama Yusuf. Saya ini nama Yusuf. Yusuf itu apa artinya? Ada tambahan. Pangis itu namanya apa artinya? Oh, sudah pernah saya ngomong di sini. Pangis itu apa artinya? Coba baca kamus Indonesia. Pangis itu artinya berkah. Kalau kita cari berkah itu apa artinya? Berkah itu restu. Jadi kita menjadi orang yang terima berkat, harus bisa salurkan berkat. Kalau engkau sengsara, ingat Pangestu. Namanya Yusuf Pangestu. Ada tambahan berkat dari Tuhan. Pada waktu ada tekanan dan bermasalah, persis seperti Yusuf, dia dapat tekanan. Tapi dengan iman dia melalui semuanya itu. Dia diuji dalam hidup kerohaniannya. Dia dianiaya. Tapi dia terus menang, menang, menang, menang. Makin bertindas, makin dia ditindas, makin dia punya kekuatan. Itu sangkut paut iman kepercayaan kita itu diuji. Saya lama jadi kepala sekolah. Tiap kali menguji anak-anak, saya mengatakan, kamu datang di sekolah saya ini bukan untuk diuji, tapi bisa diuji. Mereka tidak mengerti maksud saya. Engkau datang ke sekolah saya ini, kamu belajar sesuatu di tempat ini bukan untuk diuji. Engkau dididik, digembleng menjadi manusia yang kapan saja juga bisa diuji. Maka saya instruksikan kepada guru-guru saya, kalau ujian tidak usah kasih tahu besok mau ujian. Tidak usah kasih tahu, kapan saja engkau mengatakan ujian. Dengan kata lain, engkau dapat ilmu pengetahuan itu. Hari itu belajar, hari itu harus mantap di dalam pengetahuan itu. Kapan saja engkau diuji, bisa diuji dan boleh diuji dan tidak takut diuji. Kita mau menjadi umat Kristen yang demikian. Amin. Amin. Enggak ada yang mau amin. Amin. Susah jawabannya itu mesti tanggung jawab. Jangan amin saja. Amin itu omong kosong. Amin apa artinya? Omong kosong. Karena tiap kali kita bilang amin, jumpa orang amin. Amin apa ya? Sungguh-sungguh ucapanku ini. Ucapanku ini bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu amin. Jangan suka-suka sebut nama amin. Yesus namanya amin. Engkau baca di Wahyu. Yesus bernama amin. Engkau panggil amin dan mengatakan Yesus, aku di dalam sengsara. Saudara-saudaraku, kalau kita selidiki Yusuf, kita sudah boleh mengerti maksud tema hari ini. Orang Israel makin ditindas, makin berkembang, makin bertambah. Sampai-sampai mau melahirkan anak laki-laki itu harus dibuang. Tindasannya begitu keras dan begitu sengsara orang Israel. Tapi mereka makin ditindas, makin berkembang, dan semua sehat-sehat, semua baik-baik. Buhwat orang-orang Mesir. Orang Kristen kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu orang Kristen yang sangat amat baik. Persis dia diciptakan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 terakhir di situ, ciptaan Tuhan itu amat baik, sangat baik. Ciptaan itu sangat baik. Kitalah sangat baik. Sangat baik karena kita sudah bertobat. Sangat baik karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Sangat amat baik kita kembali ke posisi yang semulanya. Menjadi umat ciptaan Tuhan yang semulanya. Kita menjadi berkat buat banyak. Makin ditindas, makin berkembang, makin menjadi berkat. Saudara-saudara, kita boleh meninjau arti daripada sengsara ini. Pertama, kalau kita lihat dan baca Alkitab yang kita baca tadi, sepertinya mengatakan jadi orang Kristen itu sudah pasti hidup di dalam sengsara dan tindasan-tindasan, tekanan-tekanan. Ada pendapat yang pertama, kalau kita dapat sengsara dan tekanan dan bermasalah, persis sepertinya teman-teman dari Ayub, sudah pasti kita adalah orang yang berdosa atau masih di dalam dosa. Pasal 1, pasal 3, terus sampai pasal berapa itu. Tiga teman Ayub terus tekan, mengatakan bahwa Ayub, engkau pasti hidup di dalam dosa. Maka hukuman dosa kepadamu itu. Alkitab yang kita bacakan, memang tercatat di dalam Alkitab. Kalau kita berdosa, selalu kita hidup di dalam sengsara. Dan kita cari sendiri. Dan kita mau sendiri. Maka pada waktu kita adakan perjamuan kudus, kita diharapkan supaya mawas diri. Jangan kita makan dosa kita sendiri. Kita harus bertobat. Itu memang. Tapi Ayub bukan. Bukan karena dia berdosa. Jelas, itu yang pertama. Yang kedua, antara temannya itu ada satu yang mengatakan, bahwa sengsara itu mengkikis, mempolis, menggosok, membersihkan, supaya engkau lebih dipakai oleh Tuhan. Itu pendapat temannya yang satu lagi. Memang Alkitab seperti mengatakan demikian. Roma pasal 5. Tadi kita sudah baca Roma pasal 5. Betul? Coba kita baca sekali lagi. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Ayo kita baca 1, 2, dan 3. Ada sengsara, ada tekanan, ada masalah menguji kita supaya kita lebih sabar, lebih apa? Lebih baik. Dan terus berkembang menjadi manusia yang lebih sempurna di hadapan Tuhan. Itu memang benar. Alkitab juga mengatakan. Tapi Ayub bukan. Kita harus memikirkan suatu hal. Kalau kita sengsara dan masalah dan sebagainya, kalau dari dosa, kita harus bertobat. Kalau Tuhan terus membawa kita supaya kita lebih sempurna, lebih baik, itu puji Tuhan. Tapi yang satu sangat penting. Ayub bukan masalah itu. Kalau pasal 1 dan pasal 2, dia itu di dalam keadaan terang dan gelap. Ada suatu kuasa yang terang dan yang gelap. Ayub di dalam posisi di mana? Warnanya terang atau gelap atau abu-abu? Banyak orang Kristen warnanya abu-abu. Tidak terang, tidak gelap. Saya ditanya dokter Sibutar-Butar, dokter yang bantu saya. Itu pendeta kalau pakai pakaian hitam, hah? Di tengah-tengah itu ada putih, apa artinya itu? Saya ditanya bingung juga. Hah? Apa itu artinya? Ini yang mau jadi pendeta ini. Apa artinya itu? Ini putih. Ini ada ini hitam. Ini sini ada putihnya. Betul loh. Kalau lu enggak pikir baik-baik. Bingung juga tiba-tiba ditanya. Apa artinya? Saya langsung jawab. Ya. Saya langsung jawab. Putih di antara gelap. Langsung dia mengerti apa artinya. Pendeta di dalam keadaan gelap, dia harus tunjukkan dia itu putih. Bukan hanya dia. Dia selalu harus tunjukkan yang putih itu mana. Persis kayak orang Tionghoa itu Pak Kua. Apa itu? Bulat dari gini. Gelap. Ada satu putih. Yang terang ada satu hitam. kita putih di dalam gelap atau gelap di dalam putih? Wah, ini kita orang Tionghoa banyak sini. Pak Kua itu, dari itu tengah itu, yang Wan Tai Chi itu. Pernah Wan Tai Chi? Tai Chi itu apa? Saya ngerti, pokoknya Tai Chi. Ini aja Tai Chi. Siapa bilang? Bukan lembut-lembutnya itu Tai Chi. Tai Chi lembut, di dalam ada kekerasan. Keras tapi lembut. Kita jadi orang Kristen yang menjadi Kristen yang buhwat. Apa saja boleh. Apa saja boleh. Orang Tionghoa pintar sekali. Kalau sembah Tuhan itu, apa saja dia sembah. Pokoknya cuan aja, ada cuan apa saja dia sikat. Di Taiwan saya, waktu saya selidiki tentang agama, kita dibawa oleh dosen kita ke kelenteng. Kelenteng itu apa saja ada. Dia punya, maaf ya, yang masih anut agama itu. Maaf, tidak untuk disinggung. Di dalamnya apa? Ada Julai Hud. Ada Kuan Im. Saya hitung-hitung itu, puluhan ada di situ. Dosen saya ambil stick pena itu, bisa tarik panjang. Tok kepalanya, tok satu. Ini namanya. Jangan tok, nanti dia jewel dulu. Ini nama apa? Di dalamnya ada Yesus. Celaka. Kenapa ada Yesus di dalam? Yesus juga dewa yang besar. Di dalam konsep kita. Pintar juga ya. Otaknya cuan. Kalau Yesus juru selamat, gak apa-apa, aku juga sembah dia. Kalau dia bukan, gak apa-apa, gue sembah Julai Hud. Kalau Julai Hud bukan, gak apa-apa, gue juga sembah dia. Gue juga Kuan Im. Semua ada. Sampai apa itu? Chang Fei. Ambil pedang tongkat itu apa itu? Wah. Di samping itu masih ada Wu Chang. Lidahnya panjang. Semua ada. Konsep orang Tionghoa itu cuan, pintar sekali. Apa saja gua sikat, yang penting gua cuan. Bu cuan gak usah ngomong lah. Bos Lipo itu waktu dia dioperasi, pendeta datang mau doain. Dia pikir-pikir, cuan. Kalau gua gak percaya, nanti gua harus operasi, meninggal, mati aku. Yesus juru selamat. Kalau sekarang gua ngaku dia, cuan kan? Dia ambil cuannya dulu, ya silakan doa. Dia baik, cuan dia. Sekarang tentu enggak konsep itu lagi. Ya tiap minggu melayani Tuhan. Konsepnya cuan. Ayub. Terang di dalam kegelapan. Setan tuntut di hadapan Tuhan. Engkau berikan berkat kepada dia, maka dia setia kepadamu. Coba itu semua cabut. Lihat, dia masih mau sembah kepadamu. Dia di dalam kegelapan masih pegang. Dia itu orang yang terang. Bisa. Ayub bisa. Dia dalam peperangan besar itu, istrinya tinggalkan dia. Anaknya mati semua. Semua kekayaannya habis. Dia mana tahu kemudian hari dia diberkati begitu besar, berlimpah-limpah. Dia sama sekali tidak tahu. Dan dia tidak tuntut ke sana. Tapi dia tuntut setia. Iman kepercayaan itu tetap dipegang di dalam keadaan tertekan. Itu iman kepercayaan kita. Apa itu iman? 心是所望之事的实体。Ibrani pasal 11, coba engkau baca. 是未见之事的确据。Apa artinya? Apa itu sin? Satu bukti. Buktinya mana? Kalau kita ini jumpa ISIS. Tahu ISIS? Tahu? Apa itu ISIS? Dengar aja takut. Apalagi dia tanya, "Are you Christian? Engkau Kristen?" Penggal kepalamu. Jangan bilang engkau, kalau saya ditanya saya juga gemeter, dipenggal kepalaku. Loh. Tapi Ayub di dalam keadaan itu. Engkau percaya Yesus, percaya Tuhan? Anakmu habis, hartamu habis. Bisakah engkau tetap bertahan dan tetap menyatakan Tuhan ada di tengah-tengahmu? Teologi sengsara. Kita baca Alkitab, semua tercatat di dalam Alkitab. Berkat di dalam sengsara. Berkat di dalam tidak ada sengsara. Mungkin enggak. Teologi makmur. Pokoknya yuk jangan berdosa. Yuk berdoa di hadapan Tuhan. Minta apa? Dikasih apa? Waduh cuan. Anak saya satu kali dengar pendeta GKY khotbah. Pendeta GKY loh, jangan main-main. Dia duduk di sana dengar khotbah hampir 45 menit. Pendeta itu mengatakan, "Saya berdoa berapa hari saja. Saya mau motor Honda, langsung ada yang kirim. Puji Tuhan. Saya doa satu minggu. Kijang yang saya mau datang sendiri." Saya doa satu bulan. Orang berikan rumah kepadaku. Anak saya yang bernama Christopher, dia geleng-geleng kepala. Pulang ke rumah. "Pah, gak usah belajar lagi ke Semak Satu, susah. Belajar di Semak Satu susah. Gak usah belajar lagi, saya hari ini dapat ilmu yang baru. Gak usah belajar, saya doa." Wah, kaget saya. Siapa yang khotbah itu? Pendeta itu doa berapa hari dapat motor. Satu minggu dapat mobil. Satu bulan dapat rumah. Saya kalau tiap hari doa, ilmunya masuk. Siapa yang ngajar? Dia kasih tahu pendeta. Pendeta GKY loh. Pernah kamu dengar? Wah. Dia dengar 40 menit. Saya binanya bina dia berbulan-bulan. Salah masuk, mau cuci susah. Puji Tuhan, bersih, cuci. Dan tetap rajin belajar. Ya tentu, kalau bodoh belajar sampai kiamat juga enggak bisa. Tapi puji Tuhan, turunan Pangestu ya. Dia sukses. Hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Dan sampai saat ini dia terus merasa ada tekanan, ada ancaman, ada masalah, ada kesulitan. Tapi setiap hari, tiap waktu dia harus berdoa menebus semuanya itu. Kalau Tuhan berikan kekuatan kepadamu, kalau Tuhan memberikan kuasa kepadamu, memberikan hidup kepadamu, engkau diizinkan di dalam hidup sengsara. Mau enggak? Timbang engkau dan saya menjadi orang yang bodoh-bodoh di sana duduk, tiap hari dapat makan, enggak ada tantangan. Siapa aja datang, senyum aja. Itu orang bodoh. Enggak usah belajar. Kalau kasih makan aja gampang. Enggak terlalu sulit. Kalau engkau punya anak yang demikian, puji Tuhan, dia enggak kemana-mana kok, pinter, baik. Dan tiap hari hanya kasih makan. Atau engkau mau satu anak yang bijaksana, takut kepada Tuhan, dan kita lihat dia sendiri terus di dalam ancaman tekan. Tapi dia bisa dengan iman terus terobos, terus maju, terus maju, terus maju. Saya lebih setuju anak saya tertekan, tapi dia terus diberkati. Karena ada kuasa Tuhan di tengah-tengah mereka. Injil bisa disebarkan. Karena umat Kristen di Yerusalem pada waktu itu tertekan. Mereka dianiaya. Maka anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tersebar di mana-mana. Injil menjadi berkat buat banyak orang. Kalau engkau terus di situ, terus jadi anak baik yang baik, Kristen yang baik, terus di Yerusalem. Kalau engkau dan aku di GKY mana ini? Ah, orang tua sekali lagi. GKY mana? Cimone. Iya, Cimone itu apa? Cina Moyum. Bukan. Betul loh, Moyung, kalau kita ini terus duduk-duduk di sini, di depan ini tetap ompong. Setengah tahun yang lalu, teman saya ikut penataran di Korea. Dia pulang lapor satu masalah. Yang mereka bincangkan sangkut paut dengan apa? Gereja terlalu banyak pemimpin, tetapi tidak ada pasukan. Kita punya pemimpin begitu banyak. Kalau datang ke gereja, pusing, enggak tahu siapa yang kepalanya. Semua jadi kepala. Gereja ini akan kacau. Tapi kalau semua pasukan, semua bekerja, tidak ada. Pemimpin cuma satu, cukup. Tapi bergerak. Diselidiki sama teman saya. Gereja itu dari berapa orang saja. Karena semua adalah pasukan. ada satu jemaat satu tahun dengar baik-baik, satu tahun membawa 400 jemaat jiwa baru. Pasukan kita ini pasukan. Tapi saya sudah senang lah, dari sono itu sempit-sempit ini, sekarang sudah pindah sini. Ya, mudah-mudahan terus berkembang. Tiba-tiba sudah sampai ke depan, di bawah kosong. Saya kasih tahu pendeta, lu mesti pintar-pintar ya. Jadi orang mesti pintar-pintar, bukan soal izin. Soal lu pintar-pintar, ada hubungan baik dengan lingkungan, keberadaan kita menjadi berkat buat banyak orang. Ada izin, kalau tidak tahu humas, dicabut izinnya. Tapi tahu humas, orang rasa sayang gereja ini ada di tengah-tengah kita, menjadi garam, terang, dan berkat buat banyak orang. Makin ditekan. Kamu sudah ditekan banyak waktu. Tak ada izin sampai sekarang. Ngomong diam-diam aja ya. Izin di mana? Izin di dalam berkat Tuhan. Pangeran itu di mana-mana buka gereja, tidak ada izin. Izinnya siapa? Izinnya lingkungan. Izinnya siapa? Izinnya semua rasakan kita ini diberkati oleh Tuhan. Kalian jangan pergi ya. Kalian baik-baik di sini ya. Rasa sayang, apa nyanyinya? Rasa sayang, hei rasa sayang. Kita dirasa sayang. Itu loh Gung, izin gereja itu. Siapa yang kasih izin? Orang-orang FPI. Mengapa? Kita sekolahkan anak-anak mereka. Kita bantu mereka. Dia rasakan GKY Telugung itu menjadi berkat buat lingkungan kita ini. Jangan pergi ya. Ada apa mereka yang jaga. Puji Tuhan. Di Makassar mau dapat izin gereja. Sulitnya minta ampun. Itu orang fanatik di sana. Tapi GKY punya izin. Mengapa? Semua bilang, itu Pangis itu orang baik. Tanda tangan semua. Kita harus jadi orang baik. Amin. Orang baik itu apa? Pasukan-pasukan. Dalam pulang dari sini, udah pulang. Udah itu gak mau tahu lagi. Anak-anak gereja. Anak-anak Tuhan. Di dalam sengsara. Dia tertekan. Dia sengsara, dia dalam anehnya, dia tetap berkembang, dia tetap diberkati, dia tetap menunjukkan dia punya iman yang kalian tidak ada. Coba kita punya pasukan iman baik. Kampungmu semua bisa banyak orang Kristen. Gandhi mengatakan, kalau orang Kristen ikuti petunjuk Yesus, Kristen akan berkembang biak dimanapun berada. Pendeta Eka yang menulis buku Etika Orang Kristen mengatakan, di Indonesia dimanapun bangun gereja tidak akan jadi masalah. Karena engkau Kristen yang baik. Karena engkau adalah Kristen pasukan. Kristen yang di depan. Yang tunjukkan Kristen itu apa? Dosen saya John Paul, seorang ahli perjanjian baru di Hong Kong. Saya belajar di sana. Dia mengatakan, orang Kristen. Salibnya bukan di belakangnya. Orang Kristen harus melihat salib itu bukan di belakang. Bagaimana posisimu bisa keadaan demikian? Engkau harus putar badan. Melihat salib. Kalau engkau melihat salib, engkau dapat suatu pengetahuan yang mengatakan salib itu apa? Arti apa sesungguhnya? Engkau merasa filosofinya itu, engkau pasti akan menjadi orang Kristen yang baik dan mampu menghadapi tekanan dan masalah. Karena di situ mengandung banyak arti. Bukan hanya pikul salib. Di situ melihat iman kepercayaan. Di situ melihat gelap dan terang, mana yang menang. Di situ melihat engkau siapa. Di situ melihat dan punya kuasa untuk berubah engkau. Kalau engkau mengerti salib, mengerti makna khotbah pada pagi hari, engkau menjadi orang Kristen yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena kasih anugerah. Terima kasih ya Bapa, karena firman. Terima kasih yang Bapa, yang sudah memberikan pengertian makna daripada sengsara, makna daripada salib, dan kami mau hidup di dalam salib, salib ada di dalam hati kami, dan terus maju menjadi orang Kristen yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.